اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. Yang harus kita permasalahkan adalah bukan kematian itu, tapi bagaimana kondisi kita mati dan apa yang terjadi sesudah kita mati. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti membalas setiap orang itu dengan balasan yang sempurna. Kebaikan dibalas dengan kebaikan yang sempurna, kebatilan dan keburukan dibalas dengan balasan yang sempurna pula. Ya. Lalu bagaimana hakikat kita di dalam kubur, sekalian yang mulia Allah? Ini saya dapatkan di dalam satu makalah dari seorang ustaz, ya. Diriwayatkan dari Hani radhiyallahu an. Hani ini adalah seorang yang dimerdekakan dari tadinya dalam budak, budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya. Hani ini berkata, Utsman bin Affan punya kebiasaan jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis dengan tangisan luar biasa sampai membasahi pipinya. Janggutnya itu sampai penuh dengan air air matanya. Itu janggutnya. Ya. Kemudian ditanya oleh Hani radhiyallahu anhu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, disebutkan tentang surga dan neraka, tetapi kau tidak menangis. Ya, kau disebutkan tentang dahsyatnya siksa neraka, kau tidak menangis. Disebutkan tentang indahnya surga, kau tidak menangis. Namun ketika kau melihat kubur, disebutkan kepadamu tentang kubur, kau menangis. Kenapa? Kata Hani. Maka Utsman menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukan kubur, maka setelahnya lebih mudah begini. Artinya jika seseorang selamat di kubur, dipastikan di akhiratnya selamat. Selamat di yaumul mahsyar, selamat di yaumul hisab, selamat di yaumul mizan, selamat di yaumul jaza, dan selamat di yaumul akhir. Jadi kubur ini merupakan satu barometer, barometer dari selamat tidaknya seorang manusia. Idza salima min fitnati fasalamun alaihi fi kulli waqti ba'dah. Apabila dia selamat di kuburnya, maka selamat di hari-hari berikutnya. Hatta yalqi Allah rabbah aminan wa salama. Sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan aman dan selamat. Jadi hari-harinya ini akan selamat di alam kuburnya. Subhanallah. Di dalam kitab Ar-Rumi yang saya bawa, mana kitabnya tadi? Enggak ada. Oh iya, terhalang. Ini terjemahnya ada. Maksudnya ini bagus kalau kita baca. Ini Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi yang menulisnya, sebuah seorang ulama yang luar biasa, buah karya yang dahsyat luar biasa dari seorang ulama salafus saleh yang sangat cerdas, multi talent. Dia bukan hanya pandai dalam agama, dalam pemahaman ulumuddinnya, tetapi juga dalam hal falsafah, maksudnya ilmu kalam, matematika, ilmu kedokteran juga. Rata-rata ulama-ulama kita seperti itu. Baik. Nah, kemudian bila seseorang tidak selamat di kuburnya, maka setelahnya lebih berat daripadanya. Ya, Rasulullah SAW kemudian juga mengatakan, aku tidak melihat satu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Ya, subhanallah, permasalahan yang mudah Allah. Tahapan nanti akan terjadi di dalam kuburan kita. Sementara kita di dalam kubur seorang diri, tidak ada teman. Ya, hanya dengan kesunyian, ya, subhanallah. Dengan himpitan tanah yang luar biasa. Di dalam kitab ini diceritakan seorang sahabat yang luar biasa dari Ansar, yang tadinya memang preman. Sahabat ini tadinya preman Madinah. Seseorang yang pernah mengusir Mus'ab bin Umair ketika dakwah di Madinah. Pergi kamu, itu pedang itu dihunuskan ke lehernya Mus'ab bin Umair. Pergi kamu dari sini, jangan bikin onar di kampungku ini. Ya, jika kamu tidak mau, kepalamu aku pisahkan dari badanmu. Aku tarik saja pedang ini, putus kepalamu. Maka Mus'ab bin Umair dengan penuh kemantapan iman dan akidah yang luar biasa dan kecerdasannya, seorang pemuda berusia 22 tahun yang menjadi duta Rasulullah dakwah di Madinah, yang membukakan pintu hijrahnya Rasulullah ke Madinah dan para sahabat, berkata, Aku dengar kau orang yang bijaksana, engkau yang terhormat di kalangan kaummu, sehingga mereka taat dan patuh kepadamu. Maka tidak mungkin kau melakukan itu kepadaku tanpa mendengar dulu apa yang aku sampaikan. Demi Allah, jika aku mendengar apa yang aku sampaikan ini benar, aku mengajakmu untuk mengikutinya. Tapi jika menurutmu apa yang aku sampaikan ini buruk di matamu, aku akan pergi. Gimana? Kalau dengarkan dulu apa yang saya sampaikan. Oke, cukup adil juga. Yang tadinya kereng gitu, ngeluk langsung. Baik. Itu pedang tetap dihunus tuh. Tapi wajah tetap garang. Ini Sa'ad bin Mu'az. Maka kalimat demi kalimat mengalir dari hati, dari lubuk hati dan imannya Musa bin Umair, terucap dari lisannya yang bersih luar biasa, mengalir terhujam ke hatinya Sa'ad bin Mu'az. Itu pedang yang tadinya terhunus, jatuh itu pedang. Wajah yang tadinya garang, tapi menangis akhirnya. Cukup. Baik, cukup. Benar apa yang kau sampaikan, hai Mus'ab. Baik, tunjukkan padaku, jika aku ingin beriman seperti apa yang kau katakan tadi, apa yang harus aku lakukan? Mandi dulu. Udah mandi, datang sini, kita baiat, ucapkan dua kalimat syahadat ya Rasulullah. Jangan kemana-mana ya, aku mandi dulu. Mandi dulu tuh, Sa'ad bin Mu'az. Balik lagi, lalu dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini sahabat Rasulullah SAW yang dahsyatnya iman Islam beliau, dahsyatnya semangat jihadnya Sa'ad bin Mu'az, menggetarkan arsy Allah. Arsy Allah itu bergetar karena dahsyatnya keimanan Sa'ad bin Mu'az. Langit bergemuruh ketika dia berjuang di medan jihad. Tapi kata Rasulullah, kuburnya beliau terhimpit. Beliau terhimpit menyakitkan di kuburnya. Bayangkan sekelas Sa'ad bin Mu'az. Lalu bagaimana dengan sekelas URB? Lalu bagaimana dengan sekelas kita? Bagaimana nanti kubur kita? Sekelas Sa'ad bin Mu'az yang keimanannya mampu menggetarkan arsy Allah, yang semangat jihadnya, derak kudanya membuat langit bergemuruh, malaikat kagum. Di kuburnya beliau terhimpit. Ya. Itu Sa'ad bin Mu'az. Maka dari itu ya Allah, kita renungkan dari sini. Ya, Rasulullah tadi mengatakan, kubur adalah persinggahan, tempat persinggahan pertama dari hari-hari di akhirat kelak. Bila seseorang selamat dari keburukan kubur, maka sesudah itu akan lebih mudah. Tapi jika di kuburnya dia celaka, dia tidak selamat dari keburukan kubur, dari fitnah kubur, maka dipastikan hari-harinya akan berat dia rasakan sampai dia di yaumul akhir nanti. Bismillah rahmatullah. Tidak akan ada kesombongan yang menolong kita ketika kita di dunia sombong, angkuh. Seorang pun teman-teman yang dulu menyertai kita dalam kemaksiatan kita, tidak ada yang ikut ke kubur kita, bahkan mendampingi kita nanti ketika kita disiksa di dalam kubur. Maka dari itu, hijrah dari sekarang. Tinggalkan semua kemaksiatan. Yuk, sebentar lagi waktu kita menikmati dunia ini. Oleh karena itu, mohon yang tepat bagi kita untuk kembali kepada Allah. Taubat itu bukan hanya sekali, setiap saat. Ya, taubat itu setiap saat. Orang yang menjaga fitrahnya adalah munib, selalu bertobat setiap saat. Dan gambaran orang yang bertobat setiap saat, dia selalu mengucapkan istighfar. Rasulullah kurang lebih 100 kali setiap harinya istighfar. Sekelas Rasulullah, lah kita berapa kali? Rasulullah sudah dijamin surga, terjamin dirahmati Allah. Istighfarnya 100 kali, sholat sampai bengkaklah kita, yang hisabnya belum karuan, yang amal juga belepotan, hisab kita berapa, istighfar kita berapa kali, sholat tahajud kita bagaimana. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian kita pernah membahas tentang apa yang terjadi di dalam kubur, Bapak Ibu sekalian. Ya, wabillah. Saya kembali ke papan tulis, nggak apa-apa? Ya, saya kembali ke papan tulis, Bapak Ibu sekalian. Jadi kan seseorang dikubur, ini kubur seseorang. Ini kubur seseorang. Dan di kubur ini, setelah ruhnya sampai bertemu dengan Allah, ya itu sudah pembahasnya, kata Allah, arji wa khudri. Orang yang beriman akan terbakar dalam kuburnya dengan seperti bangun dari tidurnya. Di hadis mimpi yang indah, sehingga dia bangun dengan luar biasa mudahnya. Ya, lalu malaikat munkar nakir dalam kepadanya. Malaikat munkar nakir ini, kalau saya itu nama dari Rasulullah. Ya, dari apa yang disifatkan oleh malaikat Jibril. yang tidak diketahui. Dan yu adalah semua dari yu Allah. Tidak dikenal, tidak diketahui, bukan. Nagi lebih tidak diketahui, lebih tidak diketahui. Artinya, siapapun tidak berharap bertemu dengan mereka. Jadi, hari dinamakan bukan lagi. Ya. Mereka nanti akan datang kepada seseorang sebagai guru di kebanyakan dalam desa di dalam kubur. Pertanyaannya apa saja? Maksudnya, ini ada pertanyaan, hadisnya. Ya. Wajah di malakani, wajah tulisani, wajah malani lagi. Wajah kulani lagi. Maka datanglah kepada orang yang sudah dikubur ini dua malaikat. Nah, Rasul tidak menyebutkan dalam hadis ini tidak menyebutkan bukan akhirnya, ya, cuma disifatkan dalam hadis yang lain. Maka berkatalah dua malaikat ini kepadanya, "Maka buka siapa Tuhanmu?" Fayaqulu Rabbullah, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu, maka kedua malaikat itu pun berkata kepadanya, "Ma dinuka, apa agamamu?" Tiga pertanyaan ini seperti ini, bukan empat pertanyaan, tapi tiga pertanyaan. Wajah guru maka berkata, "Dini yang Islam, agamaku Islam." Dengan mantap. Ada di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, inilah maksud dari firman Allah, "Wansabitullahu bilqawli sabit." Dan Allah memantapkan hati orang-orang beriman dengan perkataan yang mantap, yaitu ketika ditanya di Abu Bakar dalam Fayaqulani, maka yang ketiga. Nah, yang ketiga, kalau yang ketiga kemarin kita katakan apa kitabmu, ya. Saya di sini hadis yang lebih kuat. Karena ternyata yang kitab itu tidak ditanyakan. Yang ditanyakan yang ketiga adalah, "Mahana rajul alladhi bu'itsa fikum?" Siapakah laki-laki yang diutus ke tengah-tengah kalian ini? Nah, kita akan diperlihatkan Rasulullah maksudnya. Fayaqulu, maka berkatalah hamba Allah dari yang dikubur tadi, "Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu, "Wa may yudrik?" Dan apa yang kau ketahui? Fayaqulu, maka dia berkatakan, "Qara'tu kitaballah fa amantu bih." Aku membaca Al-Qur'an kitab Allah dan aku beriman kepadanya. Ya, kemudian apa lagi? "Wa saddaqtu fa yunadi." Dan aku membenarkan Quran kitab Allah yang diturunkan kepadaku, yang diturunkan kepadaku oleh Nabi dan Rasul, dan aku mengimaninya, aku membenarkannya. Lalu dia berseru, "Fayunani munadid bisama," maka berserulah seseorang di langit kepada orang ini, "Angkat sedekah." Sungguh orang ini telah benar dengan perkataannya. Jadi ternyata setelah kita selesai soal jawab di dalam malam bersa ini, kebenaran kita atas jawaban dari pertanyaan yang terakhir dikatakan dari langit, semua orang ini telah benar dengan perkataannya. Adi yak jaman adi fa'abi suhumin minal jannah kada sana fa'adi, maka sebut telah benar hambaku, fa'abi suhu minal jannah, maka hampakan baginya tempat dunia. Kalau selesai soal jawab tadi, orang ini tidak mendengar seperti yang perkataan yang tadi dari wanita tadi yang telah mengatakan beberapa sekali. Fahyu tadi dari Allah. Maka bukan lagi berkata kepada orang ini, "Tetapi sila sila coba palingkan pandangan bagi." Ketika dipalingkan pandangan bagi, Allah Akbar, dia melihat neraka. Itu adalah neraka. Keburukan-keburukan yang melakukan di dunia mengakibatkan neraka menunggu seperti hari jadi alam bahasa, hatta tuba'asi jawab bahasa. mereka melibatkan 30 mas. Hal yang kedua, yang pertama ya bos, yang kedua ya bos. Lalu kadang-kadang di pelita yang bagus ya. Ada siapa pesantren yang terpotong kedua tangannya dengan tongkat di sini. Para sahabat ibunya kan bercerita, ya Rasulullah. Biasanya di sebelah kanan saya ini ada Musabi Mube. Sekarang ini sudah tidak ada karena saya di belakang. Di sebelah sana ada jalan Abu Talib. Sekarang ini sudah tidak ada. Kemana mereka? Waktu lebih berwarna, kemana mereka itu? Itu lagi cerita begitu. Ternyata pun mereka di sana, di bawah arah sini berkata, ya mereka sahabuna yang aku matina. Aduh, kiranya sebuah sahabat itu tahu apa yang aku rasakan, apa yang kita rasakan di sini. Ini saya bacakan satu kisah. Ini banyak kisah bagus di sini. Jadi metode buku ini, metode kitab ini adalah tanya jawab. Pertanyaan dijawab panjang lebar oleh Ibn Qayyim al-Jauzi. Ya. Ini ada sebuah kisah dari tabi'in, mudah-mudahan ini tabi'in ya, kalau tidak salah. Muhammad berkata bahwa Utsman bin Sauda At-Tufawi, ibunya adalah seorang ahli ibadah. Ibunya adalah seorang ahli ibadah, sehingga orang-orang menjulukinya rahibah. Inna ummahu min ahli ibadatin fayasummuha rahibah. Rahibah, rahib itu laki-laki, kalau perempuan rahibah. Ahli ibadah, wanita rahib, wanita ahli ibadah. Nah, Utsman bin Sauda At-Tufawi ini bercerita kepada Muhammad bin Abi. Ia berkata, ketika ajal menjemput ibuku mendongkakkan wajahnya, mendongakkan kepalanya ke langit dan berkata, wahai harta dan pusakaku yang menjadi sandaran dalam hidupku dan kematianku, janganlah engkau telantarkan aku ketika aku mati, dan janganlah engkau telantarkan aku ketika aku berada di liang lahat. Sambil melihat langit seperti itu. Ya, karena memang orangnya kaya, cukup. Kan? Akhirnya ibu pun meninggal dunia. Setiap hari Jumat aku menziarahi makamnya. Ini Bapak Yusuf ya, wakilah rumah. Disunahkan kita menziarahi di hari Jumat kerabat kita. Kalau bisa ziarah. Saya telah membaca ini menyesal jarang berziarah ke makam ibu saya, kakak saya, ya, kakek saya juga nenek. Ya, setiap hari Jumat aku menziarahi makamnya. Kenapa harus hari Jumat? Karena ahli kubur tahu. Hari Jumat tahu hari Jumat. Karena gambaran di kubur itu beda. Kalau hari Jumat itu terasa beda. Oh ini hari Jumat. Karena beda. Nah, mereka tahu hari Jumat itu seperti apa. Yeah. Aku sempat menziarahi ibuku di hari Jumat ke makamnya. Kemudian mendoakannya. Serta memohon ampun untuk para penghuni makam yang lainnya. Pada satu hari aku mimpi bertemu dengan ibuku. Nah dalam satu hadis yang lain, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah mungkin orang yang sudah meninggal di alam barzah bertemu dengan orang yang masih hidup di dunia? Iya, dia akan bertemu dengan orang yang masih hidup di dunia, hadir ruhnya ke dalam di dalam mimpi kalian. Kalau orang soleh, tapi kita orang muslim, bermimpi bertemu orang yang sudah meninggal, itu artinya kita bertemu dengan ruh mereka. Ya, di dalam buku ini ceritakan begitu. Pada satu hari aku mimpi bertemu ibuku, dan aku pun bertanya, wahai ibu, bagaimana keadaanmu sekarang? Ya ummi, kaifa haluki anti al-yawm? Al-an. Bagaimana keadaan kau wahai ibu? Maka ibu menjawab, wahai anakku, sesungguhnya kematian itu adalah kesulitan yang sangat berat. Tapi alhamdulillah aku sekarang berada di alam barzah yang penuh dengan keberkahan Allah. Di dalamnya kami beralaskan raihan, bunga-bunga yang harum aromanya. Ya tadi dikatakan harum aromanya kan? Nah ini. Berikan alasnya, albisu minal jannah. Berikan dia pakaian, tempat dan apa alas yang indah. Ada bunga-bunga yang harum luar biasa. Yang disebut dengan raihan, bunga-bunga yang harum aromanya. Dan bertelakan pada bantal-bantal yang terbuat dari sutra, baik tebal ataupun tipis. Hingga datang kiamat kelak. Aku bertanya kepada ibuku, adakah pesan yang ingin ibu sampaikan kepadaku? Ya, ibuku menjawab, ya anakku. Aku kembali bertanya, apakah itu wahai ibu? Maka ibuku menjawab, janganlah engkau berhenti menziarahi aku dan mendoakan kami. Sesungguhnya ibu bergembira dengan kedatanganmu pada hari Jumat ini. Pada saat engkau datang dikatakan kepadaku. Nah, ada yang berkata kepada ibunya, wahai wanita rahib, wahai wanita ahli ibadah, ini anakmu datang. Ternyata itu adalah malaikat penjagaku. Malaikat yang ada di kubur berkata, ya rahibah, hada ibnuki kodja. Hai wanita ahli ibadah, hai wanita rahib, ini anakmu datang. Maka aku pun bergembira. Begitu juga para penghuni yang lainnya di sekitarku. Mereka merasa gembira dengan kedatanganmu. Subhanallah. Bapak ibu rahmati Allah, ini kisah yang menunjukkan kalau orang yang sudah meninggal bisa bertemu dengan orang yang masih hidup di dalam mimpi. Catatan, jika Allah berkehendak, masya Allah bukan, wa ma lam yasha' lam yakun, wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik, kemudian ada hadis yang lainnya. Ketika kita melewati kuburan, kita disunahkan untuk mengucapkan salam kan? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Anta salafuna wa nahnu bil asar. Assalamualaikum ahlul kubur ila yakfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil asar. Maka Allah segera menarik arwahnya dari iliyin sana, dikembalikan ke jasadnya. Maka menjawablah dia. Jadi sebelum menjawab, Allah tarik ruhnya, dikembalikan ke jasadnya. Maka jasadnya pun bangkit dan mengucapkan, menjawab salam tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Semua begitu. Setelah selesai menjawab salam, orang itu pergi, dibalikan lagi ruhnya ke alam iliyin. Ya. Mereka menjawab salam kalian, tapi kalian tidak mendengarnya. Bayang atau lamun kadang ngukur orang menjawab. Masya Allah. Nah, ini ada kisah lain, ini satu lagi. Profesor boleh satu kisah lagi ya? Satu lagi ya? Kita perjanjian sampai jam 9 waktu lah. Muhammad bin Abdul Aziz bin Sulaiman berkata bahwa Bishr bin Mansur menceritakan kepadanya. Ia berkata, sewaktu terjadi wabah penyakit ta'un, penyakit menular epidemik, ada seorang laki-laki zuhud yang pergi ke makam untuk ikut sholat jenazah. Ketika menjelang sore hari, ia pergi di pintu pemakaman seraya berkata, semoga Allah mendengar ketakutan kalian, merahmati keterasingan kalian, mengampuni kesalahan kalian dan menerima kebaikan kalian. Kalimat ini kerap ia ucapkan. Pada suatu hari orang itu berkata, pada suatu sore aku langsung pulang ke rumah dan tidak mampir ke pemakaman. Namun aku tetap berdoa seperti biasa. Saat tidur aku mimpi ada sekelompok orang mendatangiku. Aku pun bertanya, siapakah kalian dan apa keperluan kalian? Man antum wa ma hajatukum? Mereka menjawab, faqalu, mereka menjawab, kami adalah para penghuni makam. Aku bertanya, apa keperluan kalian? Mereka berkata, engkau sudah terbiasa memberikan hadiah kepada kami sebelum pulang ke rumahmu. Jadi kalau kita melewati kuburan, kita mendoakan ahli kubur, salamun alayka ya ahdadiyya, yafirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bilasa. Itu hadiah kita kepada mereka. Mereka merasa nyaman tuh ketika ucapan-ucapan doa kita kepada mereka diucapkan. Ya. Engkau sudah terbiasa memberikan hadiah kepada kami sebelum pulang ke rumahmu. Aku kembali bertanya, hadiah apa yang kalian maksudkan? Mereka menjawab, doa yang biasa engkau panjatkan untuk kami. Alhasil sejak saat itu aku kembali rutin menziarahi mereka dan berdoa untuk para penghuni pemakaman itu. Aku tidak pernah meninggalkan kebiasaan itu. Subhanallah. Inilah kenapa kita disunahkan doa dan mengucap. Apalagi kita berhenti dulu mendoakan mereka. Ini Rasul pernah melakukan. Rasul pernah berhenti lalu mengambil, memetik tanaman, ditancapkan di sana. Ya, mudah-mudahan Allah meringankan fitnah kubur atasnya selama tanaman ini basah. Itu maksudnya. Ya, Allah selalu kemudian berdoa untuknya. Nah, itu doa itu sampai berikan. Ada sebuah kenyamanan dan itu hadiah buat kita. Ya, maka dari itu jangan lupakan mendoakan orang yang sudah meninggal, apalagi orang tua kita, saudara kita, orang tua. Karena apa yang kita doakan itu sampai pada mereka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Bapak Ibu Mati Allah, itulah yang dialami oleh orang-orang yang beriman ketika berada di alam kubur. Ya, dalam satu riwayat yang lain itu disebutkan mereka berkumpul, bermajlis, bertemu, ya, saling bercerita, ya, dengan apa sebagainya, dengan penuh kenikmatan, bertelakan dipan-dipan yang terbuat dari emas, bantalnya dari sutra, ya, Subhanallah. Kalau kita, alas tidur kita kan sentral spring bed, ya, alga spring bed, yang mereknya gold, emas, memang mahal itu ya, nomor 3 aja, itu sampai juta. Ya, saya tahu karena kemarin anak saya pengen ganti kasur, nanya-nanya, oh segitu harganya, luar biasa. Gak kebayang nanti bagaimana alas untuk mereka yang ada di surga. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan hal-hal yang tadi kita bahas di masuk yang ini, mudah-mudahan kita yang mengalaminya, ya, amin. Maka dari itu yang kita lakukan Allah, istiqomahlah dalam kebaikan kita, lakukan apa yang menjadi kebiasaan baik bagi kita. Ya, upayakan untuk kita selalu mengingat kematian. Ya, karena dengan mengingat kematian, lalu kita membayangkan bagaimana nanti kita hidup nanti di alam barzah sendirian, itu memiliki faedah yang luar biasa. Ini beberapa faedah yang saya catat dari bukunya sang guru saya, Ustaz Fadzil Abdul Fakih LC, dalam buku yang berjudul Manajemen Kematian, halaman 15, Penerbit Syamil. Faedah dari zikrul maut satu, semakin meningkatkan imannya. Karena dengan mengingat kematian, maka seseorang akan berupaya untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan dosa. Sadar untuk tidak lagi berbuat dosa. Iya, karena dia membayangkan kalau dia berbuat dosa, celaka dia di kuburnya, dihimpit kuburnya, hancur tulang belulangnya, dililit oleh seekor ular yang berkepala tujuh sampai robuk tubuhnya. Demikian alas-alas yang sangat panas luar biasa. Maka hal itu membuat dia malas dan tidak mau lagi berbuat dosa. Yang ketiga, dari malas menjadi giat beramal. Darah semakin suci, jiwa menjadi jernih, perilaku jadi terkontrol. Waktu jadi efektif dan efisien karena dia berupaya untuk memanfaatkan demi kebaikan dan menjauhi keburukan. Ya, berpotensi untuk tersalurkannya segala hal kepada yang maslahat dan akal menjadi cerdas. Makanya Rasulullah mengatakan al-kaisu mandana nafsuhu lima ba'dal mamat. Seorang yang cerdas adalah orang yang bersiap-siap mengumpulkan bekal demi kehidupan setelah kematian. Ini ada satu penjelasan yang bagus untuk kita. Jika semangat ibadahmu menurun, ingatlah, di detik di mana kamu malas beribadah, ada jutaan penghuni kubur berintih dan meminta kepada Allah, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Ya, kala sekali-kali tidak. Ya, di saat kita malas untuk beribadah, di waktu kita malas beribadah ada orang yang ingin beribadah seperti apa yang kita tinggalkan. Ya, tapi mereka sudah tidak mungkin kan. Maka dari itu, buanglah sifat malas itu, istiqomah dalam beribadah. Mudah-mudahan ini menjadi penghantar kebaikan kita nanti di alam barzakh. Dan jika kita selamat dari keburukan alam barzakh, dijamin hari-hari kita akan indah dan baik, aman, selamat sampai kita bertemu dengan Allah di yaumul akhir. Baik, iwakulah rumahkullah, barangkali itu mulai dapat kita bahas pada kesempatan hari ini. Ya, mohon maaf atas kekurangannya, mudah dari Allah yang selalu berbahasa pribadi dan seluruh sifat. Insyaallah pembahasan berikutnya kita bahas bagaimana keburukan orang-orang yang ada di alam barzakh. Kalau tadi kebaikannya itu pun tidak semua. Lalu bagaimana dengan keburukan nanti di alam barzakh? Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jawablah sebelum kita tutup dengan pertanyaan. Ini ada pengumuman dari Kesempatan Tanggap ya, ACB ingin menyampaikan sesuatu pada antum sekalian dan mudah-mudahan antum berkenan. Dan insyaallah kalau sekalian kita tidak lama lagi Allah akan memberikan kesempatan bagi kita untuk membebaskan Palestina, insyaallah. Ya, walaupun PBB sedang memberikan ancaman kepada Gaza, jika Gaza tidak aman sampai 2020 tahun depan, maka Gaza akan diserahkan pada Israel secara paksa. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Nah, seperti apa penjelasan nanti akan disampaikan oleh saya. Baik, terima kasih. Nanti kita tanya jawab ya setelah ini. Mangga, silakan. Duduk di sini kan? Di sini aja. Oke, apa? Bunda, saya untuk mengatakan sesuatu. Saya kalau dibilang anak yang menonton, offense ya. Terus banget sama Ustaz, karena Ustaz juga suka kiri kantor. Luar biasa yang bisa ngecas saya dari jam 7 kita mulai bekerja sampai bisa sampai larut malam. Terus setiap Kamis minggu pertama kalau bisa luar biasa. Sedangkan kami dari yang cepat tanggap Jawa Barat untuk pikir apa ya namanya, membuka mata dan hati teman-teman bahwa saudara-saudara di Palestina ini sangat-sangat membutuhkan bantuan dan bisa dibilang kapan datang dari jauh. Tapi sana dinginnya sudah sampai minus 52 derajat. Agak ini bisa pakai ini kok. Mudah-mudahan yang tadi nanya doakan sekarang. Ikutin ibu ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ribuan anak di Suriah dan Palestina terancam tidur untuk selamanya karena musim dingin yang mengancam nyawa. Salurkan kehangatan Anda untuk mereka lewat program bantuan musim dingin dari ACT, Aksi Cepat Tanggap Care for Humanity. Lalu video keduanya testimoni dari salah satu artis muzik. Pernah enggak lagi gendong anak kecil, tiba-tiba di belakang ada suara tipe orang yang melankolis, yang penyedih. Tapi di situ hati saya hancur. Saya ngerasa kayak diiris. Di saat saya ngeliat anak kecil ngerinduin sosok ayah, di saat dipeluk nggak mau lepas. Dan ini anak-anak juga. Matanya pun kosong. Mereka adalah korban paling nyata, paling yang merasakan dampak paling beratnya. Dulu ya, kalau bicara soal perang, lihat di TV, hanya secara visual atau tulisan gitu ya. Ya sedih, cuman gak pernah tahu dan gak pernah bisa. Soon enough in Aleppo, where a bombing yesterday killed at least 15 in the aftermath. Engineers, shopkeepers. Coba bayangin ya. Kita kehilangan anggota keluarga, ada yang meninggal, kita stres, kita depresi. Kita kehilangan rumah, kita stres, kita depresi. Kita mengalami kemiskinan, kurang makan, kita pasti stres, depresi. Ini semua hal yang bikin manusia tertekan, bikin manusia sedih, nak ke mereka sekaligus. Saya terharu juga, di mana mereka di saat kesulitan seperti itu masih berusaha menjamu kita dengan seadanya. Minum teh, walaupun sedikit teh pahit, minum bareng-bareng, cuman sedikit. Waktu itu ada salah satu butuh sesuatu, jadi mereka tuh masih, apa yang mereka punya tuh yang mereka ambil dari kantongnya. Kayak nih, saya gak habis pikir, di saat susah aja mereka masih mau ngebantu. Jadi kalau kita lihat di perbatasan, gue menyadari bahwa, wah, bisa dibilang ini nerakanya dunia. Mau makan gak ada makanan, misalnya pun punya uang gak ada yang jual di situ. Dan gue tahu akhirnya di sini dimana perang itu adalah kejahatan besar. Dan diamnya kita, ketidakpedulian kita, termasuk kejahatan juga. Dari semua anak-anak yang gue temuin, semuanya membekas. Seandainya gue punya super power, gue mau nolong mereka semua. Gue bikin mereka semua bahagia. Ambil peran walaupun sedikit, jangan cuma diem. Doakan tuh harus. Donasi, kepedulian harus, wajib. Jangan pernah minder bahwa kita gak bisa ngebantu orang. Sesedikit mungkin lakuin. Di sini hati gue terbuka, pikiran gue terbuka. Ada klep-klep di otak, di hati gue yang mungkin selama ini tertutup, kali ini terbuka. Dunia ini gak cuman ketawa ketiwi, ngobrol, hidup normal, ngeluh. Masih banyak yang jauh lebih sulit dibanding kita. kita ini manusia gitu. Lakukan hal-hal yang hal-hal kemanusiaan biar Anda benar-benar jadi manusia. Gue pingin banget untuk bisa terlibat dalam kegiatan kemanusiaan sama ACT, aksi cepat tanggap. Walaupun emang gue gak diizinin, gue mungkin bakal maksa. Gue bakal maksa, gue pengen banget. Beri Ramadan terbaik bersama ACT, aksi cepat tanggap. Gaza akhirnya membawa saya ke negara lain. Ternyata